إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas hadis yang ke-164. Ya, hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ya, bab yang berikutnya, adapun hadis yang ke-165 ada kelemahan. Jadi kita langsung masuk ke hadis yang ke-166. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul khadimi yudhnib. Babul khadimi yudhnib. Bab khadim, pembantu atau budak yang yudhnib, yang melakukan dosa. Hadis yang ke-166. Qala al-Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmad bin Muhammadin, haddathana Dawud bin Abdul Rahmani, qala sami'tu Ismaila an 'Asim ibn Laqid ibn Sabirah an abihi, dari ayahnya yaitu Laqid bin Sabirah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengisahkan, beliau berkata, intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi, pergi ya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَدَفَعَ الرَّاعِي فِي الْمُرَاحِ سَخْلَةً, dan ada seorang ra'i, itu seorang penggembala kambing atau domba, menyerahkan di murah. Murah itu adalah tempat kandang yang dipakai atau digunakan oleh unta atau sapi atau kambing untuk bermalam ya di malam hari. Jadi tempat bernaungnya hewan-hewan ternak di malam hari itu dinamakan dengan murah. Seorang ra'i, seorang penggembala, menyerahkan di murah, di tempat ya kandang hewan-hewan ternak tersebut, sakhlah, seekor anak kambing atau domba. Jadi sakhlah itu anak kambing atau anak domba, baik betina ataupun jantan disebut dengan sakhlah. Al-muhim, sakhlah itu anak kambing atau anak domba yang belum dewasa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la tahsibanna, jangan engkau anggap, itu jangan engkau anggap sakhlah ini, anak kambing ini. Walam yaqul, dan tidaklah beliau berkata, la tahsabanna, itu dengan sin yang di fathah, akan tapi beliau mengatakan dengan sin yang di kasrah, la tahsibanna, bukan la tahsabanna. Ya. Inna lana ghanaman, sesungguhnya kami memiliki atau kita memiliki ghanam mi'atan, yang berjumlah 100. Kita memiliki kambing atau domba yang berjumlah 100 ekor, la nuridu an tazida, kita tidak ingin jumlahnya bertambah. Fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dzabahna makanaha syatan, jika ada seorang ra'i, seorang penggembala datang dengan memberikan atau dengan membawa sakhlah tadi, anak domba atau anak kambing, dzabahna, maka kita akan menyembelih, makanaha syatan, satu ekor syat, yaitu seekor kambing domba yang sudah dewasa, untuk menggantikan posisi tadi, anak kambing. Jadi kalau ada anak kambing yang datang, maka disembelih satu kambing yang dewasa. Fakana fi maqala, dan di antara yang disabdakan Nabi, ini syahid yang sesuai dengan konteks bab yang sedang dibahas, itu Nabi SAW bersabda, la tadrib dha'inataka ka darbika amataka, janganlah engkau memukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak wanitamu. Ya, ini yang terkait dengan pembahasan kita sesuai dengan judul bab. Wa idastansyaqta fabaligh, jika engkau melakukan istinsyak, apa itu istinsyak? Ketika wudu, ya. Gerakan apa itu istinsyak? Menyedot air. Ketika kita membasuh muka, sebelumnya kan kita kumur-kumur. Nah, ketika kumur-kumur itu sambil istinsyak. Istinsyak itu menyedot air. Jadi kalau kita wudu pakai satu tangan gitu, tangan kanan kita masukkan ke mulut, sebagian kita hirup ke dalam hidung kita. Jadi bersamaan antara kumur-kumur dengan istinsyak itu waktunya bersamaan. Masuk ke mulut sambil sebagian dihirup ke dalam hidung. Nah, itu di sini perintah Nabi, wa idastansyaqta fabalik. Jika engkau sedang menghirup air ketika wudu, istinsyak istilahnya, fabalik, maka bersungguh-sungguhlah. Artinya keraskan itu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan lemah ketika menghirup air, tapi sedot dengan kuat, hirup dengan kuat. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Nah, dari sini ada faedah fikih, ya. Faedah fikih terkait dengan wudu, yaitu disyariatkannya untuk bersungguh-sungguh ketika istinsyak, yaitu bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke dalam hidung. Kita baca syarah hadis ini. Untuk derajat hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fihi bayanu syai'aini. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang dua hal. Asy-syai'ul awwal, perkara yang pertama, annahyu 'an darbiz dha'inati wa hiyal mar'ah. Larangan untuk memukul dha'inah. Dha'inah itu adalah istri. Jadi suami di dalam Islam dilarang untuk memukul istrinya. Ya, memukul istrinya yang pukulan itu mengandung unsur kedzaliman. Ya, mengandung unsur kedzaliman, pukulan yang mencacati, pukulan yang dilakukan tanpa ada sebab yang dibolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dilarang memukul istri. Wa syai'ut tsani, perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, andar biha kadar bil amati, yaitu larangan memukul istri seperti memukul budak. Biasanya kalau seorang majikan, pemilik budak, seorang tuan, pemilik budak memukul budaknya, itu biasanya, ya, karena namanya budak, ya, derajatnya di bawah orang merdeka, biasanya diperlakukan sewenang-wenang. Itu yang tidak boleh. Ya. Maka seorang suami tidak boleh memukul istrinya seperti dia memukul budaknya. Li'annal amata tudrab idza asa'at. Karena budak itu boleh dipukul jika melakukan kejelekan, kesalahan. Walakin darban ghaira mubarrih atau ghaira mubarrah. Akan tapi pukulan itu pun kalau memang dipukul budak tersebut bukanlah pukulan yang mencacati. Mubarrah itu pukulan yang kejam, pukulan yang bengis, yang keras, penganiayaan, bukan. Pukulan yang dibolehkan itu adalah pukulan ta'dib, pukulan yang sifatnya mendidik. Misalnya salah, diingatkan berkali-kali tetap saja salah, seolah-olah enggak mendengarkan teguran, nah, boleh dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak mencacati, tidak memudorotkan. Apa kalau gitu pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tujuannya untuk takdib, mengingatkan, ini loh, kamu itu salah, gitu, sambil dipukul. Ya, nanti akan disebutkan hadisnya, ya, kisah di mana seorang sahabat memukul budaknya dengan pukulan yang berlebihan, yang ternyata seperti itu diingkari Rasulullah SAW, bahkan perbuatan seperti itu terancam siksa neraka. Padahal budaknya sendiri, ya. Walaupun budaknya sendiri, enggak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ini diantara bentuk keindahan Islam. Bahwasanya Islam juga menghargai kehormatan budak. Ya, budak juga ada kehormatannya di dalam syariat Islam. Punya hak-hak yang harus ditunaikan. Tidak boleh dilanggar. Kemudian beliau melanjutkan, wal amru tsani, perkara yang kedua, yang berikutnya, yang disebutkan dalam hadis ini adalah sabda Nabi yang berisi perintah, wa idza stansyaqta fabalik, jika beristinsyak, maka sungguh-sungguhlah. Di sini terdapat masyru'iyatul mubalaghah fil istinsyak, disyariatkannya untuk bersungguh-sungguh menghirup dengan keras air ketika istinsyak. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Nah, kita sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Kita harus ingat hadis ini. Kalau kita sedang tidak puasa, maka kita disyaratkan untuk bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita sedang kondisi puasa, maka jangan. Fala tubalik. Jangan berlebihan. Jangan dihirup dengan keras ke dalam hidung. Wal istinsyaqu jazbul ma'i fil khayshum fil anf. Yang disebut dengan istinsyaq itu adalah jazbul ma', menghirup air ke dalam khayshum, ke dalam pangkal hidung. Jadi dihirup sampai ke pangkal hidung. Fil anf, ya. Thumma dafa'ahu wa yusammal istinthar. Nah, kalau sudah istinsyaq, berikutnya adalah istinthar. Kalau istinthar itu menyemburkan. Ya, kalau istinsyak menghirup, kalau sudah dihirup baru istinthar. Istinthar itu menyemburkan air tersebut. Tujuannya adalah untuk membersihkan rongga hidung. Wa huwa sunan, dan perkara ini termasuk sunnah. Wa qila minal wajibat wa huwa aula, bahkan dikatakan itu oleh sebagian ulama perkara ini wajib. Jadi bersungguh-sungguh dalam istinsyak itu termasuk perkara wajib. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian, wa huwa aula, dan yang demikian itu adalah lebih utama. Kal istinsyaq liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi menyatakan dengan lafaz perintah, wa idza stansyaqta fabalik, jika engkau istinsyaq maka sungguh-sungguhlah. Wa fi lafdhin akhar, wa fi lafdhil akhar, di riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz yang agak berbeda, fabalik wabalik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak kecuali engkau dalam keadaan puasa. Sehingga walladhi yunha anhu al mubalaghah la aslul istinsyak, sehingga yang dilarang ketika puasa bukanlah istinsyaknya tapi mubalaghah, yaitu menghirup dengan keras. Wa yunha yunha anil mubalaghah khaufan min ayyalijal ma'u ilal batni fayakunu sababan fi fitril insani wallahu a'lam. Kenapa ketika puasa dilarang untuk bersungguh-sungguh menghirup dengan keras air ke dalam hidung ketika wudu? Karena dikhawatirkan ada air yang nanti masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan. Karena ada saluran memang yang menghubungkan antara rongga hidung dengan mulut. Ada saluran penghubung, ya. Sehingga kalau istinsyak ketika puasa jangan terlalu keras supaya tidak ada air yang masuk ke dalam mulut sehingga masuk ke dalam kerongkongan sehingga bisa membatalkan puasa. Demikian ya hadis yang ke-166. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-167. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man khatama ala khadimihi makhafata su'i dhanni. Nah, bab ini, bab baru yang berjudul man khatama ala khadimihi makhafata su'i dhanni. Bab, barang siapa yang menutup, khatama itu bisa bermakna menutup atau menyegel terhadap khadimnya, pembantunya atau budaknya, tujuannya apa? Makhafata su'idzan, karena khawatir, takut terjatuh pada prasangka buruk. Jadi gambarannya seperti ini. Seorang tuan atau majikan memiliki budak. Budak itu kan biasa disuruh-suruh. Disuruh antar ini, disuruh antar itu, disuruh beli ini, disuruh beli itu, atau disuruh menjual sesuatu, ya. Maka di antara yang dibimbingkan dalam Islam, dan itu dicontohkan oleh para salaf, adalah misalnya menyuruh budak, memerintahkan budak untuk mengantarkan sesuatu, itu boleh bagi tuan atau majikan untuk kemudian menyegel sesuatu tersebut. Misalnya mengantarkan barang, ditutup ke dalam sebuah tempat, atau tempat tersebut disegel. Apa tujuannya? Supaya tidak su'udzon. Su'udzon seperti apa? Misalnya, qadarullah, tiba-tiba barang yang diantarkan tadi rusak atau berkurang. Supaya tidak kemudian jatuh prasangka buruk kepada budaknya tadi. Oh, jangan-jangan dia yang ngambil. Jangan-jangan dia yang mencuri. Sehingga, diantara bentuk waroknya kaum salaf, ya, adalah melakukan hal ini supaya apa? Supaya tidak terjatuh pada su'udzan. Karena su'udzan itu adalah perbuatan dosa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengatakan semua prasangka. Karena di sana ada prasangka yang dibolehkan. Jika terdapat qarinah, ada indikasi atau tanda-tanda, ya. 6. Yang tidak dibolehkan adalah berprasangka buruk, ya, kepada sesama muslim. Di dalam hadis juga disebutkan, iyyakum wadh-dhann, hati-hatilah kalian dari dhann, prasangka. Fa innal dhanna akdzabul ahadits, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena prasangka itu tidak dibangun di atas bukti, tidak dibangun di atas dasar yang jelas. Kebanyakan prasangka itu munculnya dari syaitan, ya, sehingga di dalam Islam disyariatkan bagi kita untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Begitu pula kita disyariatkan untuk apa? Untuk menepis, supaya jangan sampai orang lain berprasangka buruk kepada kita. Ini juga, jadi dari satu sisi kita jangan berprasangka buruk kepada orang lain, di satu sisi, ya, kita enggak boleh prasangka buruk kepada orang lain. Di sisi lain, kita juga harus menjaga diri, jangan sampai orang lain berprasangka buruk kepada kita. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi. Ya. Suatu ketika, Nabi di bulan Ramadan sedang beriktikaf di dalam masjid. Tiba-tiba, ketika malam hari tiba, salah satu istri beliau, yaitu Sofiyah, datang menjenguk beliau. Ya. Mungkin menyampaikan suatu urusan, ya. Al-Muhim di situ, kemudian Rasulullah berbincang dengan Sofiyah dalam keadaan malam hari. Ketika itu malam hari gelap, tidak ada penerangan. Tiba-tiba ada dua orang lewat, ya. Rasulullah melihat dua orang lewat itu, kemudian mempercepat jalannya. Ketika dua orang tadi melihat Rasulullah berbincang dengan seorang wanita, yang mana Rasulullah tahu bahwasanya dua orang tadi melihat beliau sedang berbincang dengan seorang wanita, yang mana mereka pasti gak tahu siapa wanita ini. Sehingga agar tidak ada celah bagi syaitan untuk menghembuskan prasangka buruk ke dalam dada dua orang tadi, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, ara rislikuma, pelan-pelan saja kalian jalannya, gak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Inna hadza Sofiyah, atau inna hala Sofiyah. Sesungguhnya dia ini Sofiyah. Itu maksudnya istri saya, bukan wanita, ya, bukan siapa-siapa, istri saya. Tapi kemudian yang dua orang tadi, ya, na'am mengatakan, ya, subhanallah, ya, ma suci Allah, wahai Rasulullah, kami tidak pernah, ya, kami sedikit pun tidak pernah berprasangka buruk kepada Anda, atau yang semakna dengan itu. Nah, dari sini, para ulama menyebutkan, disyariatkan bagi kita untuk menepis, ya, prasangka buruk dari orang lain, agar jangan sampai orang lain itu muncul prasangka buruk kepada diri kita. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya, ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abil Aliyah qala kunna nu'maru. Abul Aliyah ini salah seorang tabi'in, ya, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Dahulu kami diperintahkan. Nah, kalau ada lafaz seperti ini berarti sesuatu yang merupakan kebiasaan kaum salaf. Yang mana mereka melakukannya berdasarkan, ya, perintah dari pendahulu-pendahulu mereka. Kunna, dahulu kami nu'mar, diperintahkan untuk nakhtim 'alal khadim, untuk menutup atau menyegel terhadap pembantu atau khadim, budak. Wanakilu, kami juga diperintahkan untuk menakar atau menimbang. Wanaudduha, dan untuk menghitungnya. Karahiyata ayyata'awwadu khuluqasu'in, karena khawatir agar jangan sampai mereka terbiasa untuk melakukan akhlak yang jelek. Au yadhunna ahaduna dhanna su'in, atau kami juga khawatir jangan sampai salah seorang dari kami terjatuh pada prasangka buruk. Ini hadis yang sahih. Kita lanjutkan sedikit yang berikutnya, masih semakna, ya. Babu man adda ala khadimihi makhafatadh dhanni. Bab, barang siapa atau seseorang yang menghitung terhadap pembantunya karena takut prasangka. Hadis yang ke-168. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aymin qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Harithah ibn Mudarrib an Salman qala inni la'uddul 'uraqa ala khadimi makhafatadh dhanni. Sesungguhnya aku menghitung uraq. Uraq ini al-'azm ukila lahmuh, tulang belulang dari binatang, hewan, yang masih ada daging di sekelilingnya. Jadi bukan cuma tulang aja, tapi yang masih dibungkus daging. Yang biasanya daging itu juga bisa dimakan. Sesungguhnya aku menghitung uraq, tulang yang ada dagingnya, ala khadimi, atas khadimku, membantuku atau budakku, makhafatadh dhann, karena takut terjatuh pada prasangka. Kita baca syarah hadis ini. Qala syarih rahimahullah tufidu hadhil atharu at-tahdhira min su'il dhanni. Hadis atau riwayat-riwayat ini memberikan faidah tahdhir, peringatan terhadap su'ul dhann, prasangka buruk. Ya, menunjukkan kepada kita larangan dari berprasangka buruk. Biman la yajuzu ayyudhanna bihi su, terhadap seseorang yang tidak boleh untuk berprasangka buruk kepadanya. Kama tufidu, sebagaimana athar atau riwayat di atas, tufidu ittikhadal wasaili allati tahulu bainal abdi wa bainas su'id dhanni bil akharin. Di dalam riwayat tersebut juga mengandung faidah apa? Disyariatkannya bagi seseorang untuk mengambil atau melakukan hal-hal, ya, wasilah-wasilah itu hal-hal yang bisa mengantarkan, ya, wasilah-wasilah, ya, perkara-perkara yang bisa dilakukan tujuannya untuk apa? Untuk menghalangi seseorang dari berprasangka buruk kepada orang lain. Dari yang dicontohkan, ya, sengaja dihitung. Misalnya, seorang majikan menyuruh memerintahkan budaknya untuk membeli urok tadi. Ya, atau untuk menjual, atau untuk menyimpan, atau untuk menjaga. Itu dihitung dulu, ini ada berapa tulangnya ini. Nah, supaya nanti enggak timbul prasangka. Kalau enggak dihitung nanti, lu kok tiba-tiba jadi sedikit ya? Wah, ini jangan-jangan diambil, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Akhirnya jatuh kepada su'udzon, yang mana itu adalah perkara dosa. Makanya supaya tidak timbul su'udzon, dihitung. Biar jelas. Oh, ada 10 tulang, ya sudah. Yang penting nanti saya cek lagi masih 10, enggak berkurang. Nah, gitu ya. Dihitung. Kalau bentuknya adalah sesuatu yang ditimbang, ditimbang. Beras atau tepung ditimbang 3 kilo, ya 3 kilo. Ya, supaya nanti saya enggak prasangka buruk. Berikutnya, kama tufidu aidon, sebagaimana pula athar di atas, riwayat di atas memberikan faidah al-hirsa ala salamatis sudur. Hendaknya seorang hamba itu punya semangat, kesungguhan untuk apa? Dadanya itu selamat dari penyakit-penyakit hati. Su'udzon, prasangka buruk termasuk penyakit hati. Hendaknya kita itu berusaha jangan sampai di dada kita ini ada penyakit-penyakit tersebut. Dada kita harus selamat dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah prasangka buruk kepada orang lain. Ya, orang yang mudah prasangka buruk, suka berprasangka kepada saudaranya, itu hidupnya susah. Dadanya sempit, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit prasangka buruk. Dia hidupnya enggak akan bisa tenang. Orang yang seperti itu tidak akan tenang hidupnya. Ya, karena dadanya dipenuhi dengan penyakit. Penyakit apa tadi? Su'udzon, prasangka buruk. Sehingga seorang hamba hendaknya berupaya supaya dadanya itu lapang, terbebas, selamat dari penyakit-penyakit hati. Lil qaribi wal ba'id, baik selamat hatinya ya dari prasangka kepada orang yang dekat, istri, anak, keluarga, bapak, ibu, saudara, begitu pula kepada orang jauh. Ya. Lima fi dzalika min jalbil maslahati wa daf'il mafsadah. Karena orang yang hatinya selamat dari penyakit-penyakit hati, terkhusus dalam hal ini adalah selamat dari prasangka buruk, itu dia akan bisa meraih maslahat yang besar dan bisa menolak mafsadat, menghindari mafsadat. Ini juga bisa kita praktekkan, walaupun hadis ini konteksnya adalah antara tuan majikan dengan budak atau pembantu, ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tidak hanya khusus antara budak dan tuannya, atau tuan dan budaknya. Sesama kaum muslimin juga hendaknya ya dihidupkan muamalah yang seperti ini. Misalnya ada dua orang, A dan B, bermuamalah. Ya, bermuamalah. Misalnya muamalahnya dalam bentuk kerjasama dagang. Ya. Nggak ada salahnya kalau salah satu pihak itu pengen mengecek ya, detail. Bukan karena curiga, bukan karena apa, justru untuk menghindari kecurigaan. Ini saya titip barang, ya, tolong dijualkan. Ya, barang yang saya titipkan ini ada 100 biji. Yang dititipi, oh kalau gitu saya cek dulu ya. Jangan kemudian yang tadi mau nitip barang tadi tersinggung, wah kamu masa enggak percaya sama saya? Apa saya penipu? Apa saya pernah bohongi kamu? Jangan seperti itu. Ya, justru yang si B tadi ingin ngecek supaya apa? Supaya tidak timbul tadi su'udzon, prasangka buruk. Karena bisa jadi namanya orang lupa, lalai, yang dihitung 100, dikira 100 padahal baru 98 atau 99. Terlewat, namanya manusia. Nah, sehingga si B, saya hitung dulu ya. Oh ya 100, oh ya sudah betul. Nah, enak kan? Kalau enggak dihitung gimana? Oh ya sudah saya terima. Saya percaya sama kamu. Ternyata sampai di rumah dihitung lagi. Duh, kok cuma 99? Wah ini jangan-jangan sengaja. Nah, karena akhirnya timbul apa? Su'udzon tadi. prasangka buruk. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi enggak apa-apa orang muslim teliti terhadap saudaranya, itu enggak apa-apa untuk menghindari kecurigaan, prasangka buruk, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya ya, hadis yang ke-170. Hadis yang ke-169 ada kelemahan, jadi kita langsung masuk ke hadis yang ke-170. Babu qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu adabil khadim, bab adab khadim, budak atau pembantu. Qala haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi qala sami'tu Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt qala. Jadi seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Abdullah bin Qusayt qala, beliau berkata, arsala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ghulaman. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma pernah suatu ketika memerintahkan, mengutus ghulaman lahu, salah seorang budak, ya, budaknya, bi dhahabin aw bi waraqin, untuk membawa emas ataukah perak. Ya, jadi diperintahkan, ya, dengan suatu perintah, dengan membawa emas atau perak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Fasorafahu, akan tapi kemudian budak tersebut apa, menukar emas atau perak itu tanpa seizin. Tanpa seizin Abdullah bin Umar. Fa'andhara bisarf, kemudian budak tadi andhara bisarf. Andhara bisarf itu maknanya menukar emas ataukah perak dengan tempo. Ya. Dan itu tidak boleh. Itu perkara haram. Menukar emas atau perak itu harus kontan. Ya dan biadin. Serah terimanya di tempat. Enggak boleh ada ajal. Enggak boleh ada tempo. Ya. Nah. Sehingga budak ini melakukan suatu kesalahan, perkara yang haram, dilarang dalam syariat. Faraja'a ilaihi, kemudian budak tadi kembali kepada tuannya Ibnu Umar. Fajaladahu jaldan waji'an, kemudian Abdullah bin Umar mencambuk budak tadi dengan cambukan yang menyakitkan. Ya, jadi bukan sekedar cambukan yang ringan, tapi yang menyakitkan. Karena apa? Karena budaknya telah melakukan suatu dosa. Ya, perkara yang haram, jual beli emas atau perak dengan cara yang haram, ya, karena yang demikian ini mengandung riba, tukar menukar emas atau perak tidak dengan cara yang kontan, ya, ini mengandung unsur riba padanya. Waqala, kemudian Ibnu Umar berkata kepada budaknya, idhab, pergi kamu. Fakhudhil ladzi li wala tasrifhu, ambil kembali milikku dan jangan ditukar. Ya. Penjelasan singkat dari hadis ini, berkata syarih rahimahullah, al-hadithu dalilun ala anna sayyida wal malika ayyu addiba mamlukahu bima yarahu radi'an lahu an fi'li syarri. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya boleh bagi tuan atau majikan untuk memberikan pelajaran adab kepada budaknya, untuk menghukum budaknya dengan cara memukul atau mencambuk, ya. Boleh bagi seorang tuan atau majikan pemilik budak untuk melakukan hal itu. Bima yarahu radian lahu, dengan suatu bentuk hukuman atau takdib yang bisa membuat jera budaknya anfi' lisyar, dari perbuatan jelek. Jadi dengan hukuman yang membuat budaknya itu jera, kapok, tidak mengulanginya lagi. Kasariqah misalnya, ya, perbuatan mencuri, wanahwiha, atau yang semisalnya, mimma fihi dararun yata'allaku bi amriddin, hal-hal yang bisa memudaratkan dalam hal agama, aw yata'allaqu bisu'it tasarruf, atau perbuatan yang berupa tingkah laku yang jelek, fima yu'tamanu 'alaihi min malin wa nahwihi. Perilaku yang jelek, ya, misalnya perilaku jelek ketika budak tersebut diberikan amanah untuk menjaga harta atau untuk mengurusi harta, tapi ternyata dia tidak memenuhi amanah tersebut. Maka boleh bagi tuan atau majikan untuk menghukum budak tersebut. Menghukum budak tersebut. Akan tapi tetap, ya, tetap ada ketentuannya. Itu dijelaskan di hadis yang berikutnya. Hadis ke 171. Ya, kita lanjutkan ya sedikit. Masuk ke hadis yang ke 171 ini. Ini merupakan penjelas, ya, penjelasan bagi hadis yang sebelumnya. Jadi boleh memukul, tapi nggak boleh sembarangan mukulnya. Ada batasan-batasannya. Nah, itu dijelaskan di hadis yang berikutnya ini. Kita baca, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Ibrahim at-Taimi 'an abihi 'an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, tapi Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr, nama beliau Uqbah bin Amr, kunyahnya Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, mengisahkan, kuntu adribu gulaman li, pernah aku memukul salah seorang budakku. Fasami'tu min khalfi sautan, maka tiba-tiba aku mendengar dari arah belakangku, ya, sebuah suara. Suara yang berbunyi, i'lam Aba Mas'udin, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih, sesungguhnya Allah lebih besar kuasanya atasmu dibandingkan kuasamu atas budakmu tersebut. Faltafattu, maka kemudian aku menoleh. Faidha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah bah menegur Abu Mas'ud. Rasulullah melihat Abu Mas'ud sedang memukul budaknya dengan pukulan yang keras berlebihan, mengandung unsur kedzaliman di situ. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu, itu mampu menghukummu dengan hukuman yang lebih berat, ya, dibandingkan apa yang kau lakukan terhadap budakmu itu. Maka ketika Abu Mas'ud menoleh dan tahu yang mengatakan itu adalah Rasulullah, kemudian beliau berkata, qultu ya Rasulullah fahuwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, kalau begitu dia bebas, ya, dengan wajah Allah. Ini sebagai bentuk apa? Penyesalan dan bentuk taubat dari siapa? Abu Mas'ud. Karena beliau merasa telah terjatuh pada suatu kesalahan, mendzalimi budaknya, maka sebagai bentuk, ya, penebusan dosa tersebut, beliau kemudian memerdekakan budak yang dibukulnya tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ama law lam taf'al lamassat kannaru. Adapun seandainya kalau engkau tidak melakukan itu, yaitu membebaskan budakmu tadi, niscaya neraka akan menyentuhmu. Au lalafahatka annaru. Niscaya neraka akan membakarmu. Ya. Tapi karena Abu Mas'ud telah menebus dosanya dengan memerdekakan budaknya tadi, maka hukuman yang seperti ini tidak akan menimpa beliau. Tapi kalau seandainya beliau tidak memerdekakan budaknya, ya, ini ancaman hukumannya. Sehingga memukul budak, walaupun budak sendiri, tidak boleh dipukul sembarangan. Ya. Pukulannya tidak boleh sampai berlebihan. Di antara pukulan, ya, bentuk pukulan-pukulan yang diizinkan dalam syariat itu, pukulan yang mendidik, yang mengandung takdib, ya, diantaranya pukulan yang tidak membahayakan, tidak boleh memukul wajah, ya, tidak boleh memukul kepala atau wajah, kemudian harus menghindari tempat-tempat yang berbahaya untuk dipukul, misalnya apa, punggung atau tulang belakang, di situ tempat syaraf, ya, atau daerah-daerah yang sensitif tidak boleh dipukul, ya. Yang boleh dipukul itu daerah-daerah yang tidak membahayakan dan tidak boleh sampai melukai, ya. Tidak sampai melukai yang berlebihan gitu. Kita lanjutkan syarahnya ya, kita baca syarahnya singkat. Qala syarih rahimahullah, al hadithu fihi dalilun ala annahu la yajuzu li syakhsi an yu'dhiya ghairahu bi darbin aw syatmin. Di dalam hadis ini terdapat dalil tidak boleh bagi seorang untuk mengganggu orang lain baik dengan pukulan atau dengan cacian. Aw ayyi naw'in min anwa'il adha, ataupun gangguan apapun tidak boleh. Walau kana mamlukan lahu, walaupun orang tersebut adalah budaknya. Jadi walaupun budak, tetap harus dimuliakan, dihormati. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Apalagi di sembarangan dipukul, dicaci, atau diganggu. Tidak boleh. Fa'idha tajawazat ta'diba al-hadda al-ma'dhuna fi syar'an sara fa'iluhu muta'arridan lil'uqubah. Kalau seandainya ta'dib, ya, kalau seandainya seorang majikan, seorang tuan memukul budaknya, akan tetapi melewati batas yang diizinkan secara syar'i, maka jadilah pelakunya, tuannya tadi, terancam dengan hukuman. Ya. Ini ikhwani fillah barakallahu fikum, di antara apa yang menunjukkan keindahan Islam. Orang-orang kufar yang fobi terhadap Islam karena mereka tidak mempelajari Islam secara utuh. Kalau kita, alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita bisa mempelajari Islam secara mendalam. Jadi kita tahu, Islam itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang fobi terhadap Islam itu. Ya, Islam digambarkan agama yang keras, yang bengis, yang kejam. Nah, coba kita lihat. Ya. Islam membimbingkan untuk bersikap rahmah. Ya. Memuliakan, bahkan budak pun harus dimuliakan, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, dan ini tidak ada di agama lain, ya. Tidak ada di agama selain Islam, hanya pada Islam saja. Beda kalau di perbudakan yang berlaku pada selain Islam penuh dengan apa? Kezaliman, kekejaman. Budak itu diperlakukan seperti binatang, seperti hewan. Dalam Islam tidak demikian. Islam mengakui ada yang namanya budak, tapi tetap budak itu harus diperlakukan dengan, ya, perlakuan yang baik. Nah, kahadzal ladzi daraba khadimahu, sebagaimana yang terjadi pada pria, yaitu sahabat yang ada di hadis ini, memukul budaknya. Fadzakkarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna adh-dhalima tasabbaba fil 'uqubati li nafsihi. Maka Nabi mengingatkan dia bahwasanya orang yang zalim itu tidak lain adalah telah menjerumuskan dirinya sendiri pada hukuman Allah. Wa amma darbu at-ta'dib idza lazimal amru fala junaha 'alaihi fi. Adapun jika pukulan itu pukulan untuk ta'dib, memberikan pelajaran adab, dan memang dibutuhkan, maka tidak ada dosa. Boleh. Kemudian wa fil haditsi dalilun ala riqati qulubi ashabin nabi. Faedah yang lain. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah penting, yaitu menunjukkan riqatu qulubi ashabin nabi, menunjukkan betapa lembutnya qalbu para sahabat nabi. Wa musara'atihim ila fakkir raqabah minan nar, dan bagaimana semangat mereka berlomba-lomba untuk apa, membebaskan diri mereka dari ancaman neraka. Fa inna Abu Mas'udin lamma sami'a an-nabi, karena ketika Abu Mas'ud mendengar Nabi menegur beliau, badara ila itqil ghulam, enggak berpikir panjang, beliau langsung membebaskan budaknya tadi. Enggak banyak perhitungan, oh ini lebih baik saya jual saja, enggak. Beliau langsung spontan, saya bebaskan budak ini wahai Rasulullah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Para sahabat itu hati mereka lembut, mudah tersentuh dengan apa? hidayah. Ketika mereka diingatkan, mudah rujuk. Ya. Bukan orang-orang yang keras kepala. Bukan orang-orang yang gengsian. Ya. Nah, tapi ketika nampak bagi mereka bahwasanya mereka telah salah, mereka segera rujuk dari kesalahan tersebut. Ketika mereka nampak mana yang hak, maka mereka segera ya berpaling kepada al-hak tersebut. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.